إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan membaca bahjatu qurubil abrar wa qurrati ayunil akhyar fi syarhi jami'il akhbar yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Pada kesempatan yang lalu, hadis yang ke-28, Ad-Dinu Yusrun, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ad-dina yusrun." Sesungguhnya agama Islam ini mudah. Wala yushadda dina ahadun illa ghalabahu. Dan tidak ada seorang pun yang membebani dirinya di dalam agama ini di luar kemampuannya, melainkan dia akan dikalahkan. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghudwati war rawhati wa shay'in minad duljah. Maka fasaddidu, seimbangkan, luruskan, wa qaribu, saling mendekatlah, wa abshiru, dan berilah kabar gembira. Wasta'inu, dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala, bil ghudwati, di waktu di awal siang, war rawhati, di penghujung siang, wa syai'in minad duljah, dan pada permulaan malam. Sedikit pada permulaan malam. Fa fi lafdin, di dalam lafaz yang lain, wal qasdal qasda tablughu, berlaku sederhana ini akan sampai. Hadis muttafaqun alaih. Jadi sederhana dalam mengamalkan agama Islam ini sesuai dengan dalil, sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi SAW, sesuai dengan apa yang dipraktekkan oleh para sahabat, ini akan mudah. Namun kalau membebani dirinya di luar itu, maka dia akan dikalahkan. Dia akan tidak mampu lagi untuk melakukannya di suatu saat nanti. sebagaimana hal ini pernah terjadi pada sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Beliau merasa dirinya mampu untuk berpuasa setiap hari. Maka beliau berpuasa setiap hari. Namun Rasulullah SAW membimbingnya agar berpuasa 3 hari setiap bulan. Namun kata beliau, sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, saya masih mampu. Kemudian Rasulullah SAW membimbingnya dengan berpuasa setiap 1 hari berpuasa, 3 hari berpuasa, kemudian 1 hari tidak berpuasa. Kemudian dijawab lagi masih mampu. Kemudian diperintahkan untuk berpuasa sehari dan berbuka 1 hari. Namun sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As masih mampu. Saya masih mampu berpuasa setiap hari. Nabi SAW menyatakan cukup. Itu adalah puasanya Nabi Daud. Qala qala Rasulullah SAW. Kemudian di akhir hidupnya sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As ini, karena sudah tua, merasa berat melaksanakan puasa sehari puasa, sehari berbuka. Tadi ketika waktu muda mampu, ketika sudah tua berat. Akhirnya beliau merubah puasa 15 hari, berbuka 15 hari dalam 1 bulan. Jadi setengah bulan berpuasa, setengah bulan tidak berpuasa. Kemudian beliau mengatakan, seandainya aku dulu mengikuti apa yang dibimbingkan oleh Nabi SAW, atau memilih yang mudah gitu. Aku memilih yang lebih mudah. Maka aku tidak berat seperti ini ketika di masa tuanya. Jadi akan dikalahkan apabila seseorang mengamalkan amalan yang di luar kemampuannya. Seorang mengamalkan amalan di luar kemampuannya, membebani dirinya. Kalau sekarang dia mampu, suatu saat nanti dia tidak akan mampu. Dia akan dikalahkan. Nah. Kemudian kita lanjutkan dalam syarah hadis ini oleh beliau Syekh Abdurrahman bin Nasir As'adi rahimahullah ta'ala, menyebutkan kemudahan-kemudahan agama ini, baik dalam salat fardu yang 5 waktu sangat mudah sekali, waktu-waktunya sesuai dengan waktu-waktu beraktivitas, waktu-waktu istirahat sesuai. Kemudian dilakukan secara berjamaah, ini lebih mudah lagi. Kemudian beliau juga menyampaikan tentang zakat, betapa mudah dilakukan kewajiban zakat, yang faedahnya adalah untuk membersihkan hartanya dari segala kekurangan-kekurangan. Harta kekayaannya akan dibersihkan ketika dia mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakatnya sangat mudah sekali, hanya 2,5%. Dan tidak semua yang diwajibkan zakat. Yang diwajibkan zakat hanya yang mencapai nisab dan mencapai haul 1 tahun. Demikian juga puasa. Berpuasa diwajibkan hanya 1 bulan dalam setiap tahun. 1 bulan dalam setiap tahun. Sangat mudah sekali. Kemudian juga haji diwajibkan bagi orang-orang yang mampu untuk melaksanakannya. Bagi orang yang tidak mampu, maka tidak wajib. Yang wajib dalam mengamalkan atau mengerjakan ibadah haji, orang yang mampu dari sisi badannya, mampu dari sisi melakukan perjalanannya, mampu dari sisi biayanya. Adapun yang tidak mampu, maka tidak wajib. Kemudian beliau menyebutkan summa ba'da dzalika baqiyatu syara'il Islam. Kemudian setelah itu syariat-syariat Islam yang lainnya. Allati hiya fi ghayati suhulati ar-raji'ati li ada'i haqqillahi wa haqqi 'ibadihi. Syariat-syariat Islam yang lainnya yang selain yang disebutkan dari rukun Islam tadi, itu semuanya sangat mudah dilakukan. Hiya fi ghayati suhulah ar-raji'ati li ada'i haqqillahi wa haqqi 'ibadihi, yang kembalinya itu untuk menunaikan hak Allah dan hak hamba-hambanya. Bisa menunaikan hak Allah dan juga hak hamba-hambanya. Fahiya fi nafsiha muyassaratun, dan pada zat ibadahnya tersebut mudah. Ya, pada inti ibadahnya tersebut mudah ibadah yang lain yang selain rukun Islam tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan bagi kalian kemudahan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan bagi kalian kesulitan. Wa ma adzalika idza arada lil abdi aridun maradin aw safarin aw ghairihima rattaba ala dzalika min at-takhfifat. Sudah mudah dalam hukum-hukum syariat Islam ini, ditambah lagi ketika ada uzur-uzur syar'i seperti uzur sakit, uzur safar, ataupun yang lainnya. Ini uzur-uzur ini akan menyebabkan keringanan-keringanan boleh melakukan yang lebih ringan, tidak seperti ketika mukim, tidak seperti ketika sehat. Boleh melakukan yang lebih ringan. Wasuquti ba'dil wajibat, dan gugur sebagian kewajiban-kewajiban. Wajib ketika sehat, wajib ketika mukim, ketika dia safar, ketika dia sakit, kewajiban tadi gugur. Misalkan orang yang berdiri itu merupakan rukun. Salat berdiri rukun. Ketika safar tidak. Tidak mampu untuk berdiri, maka gugur. Boleh dengan duduk. Demikian juga ketika sakit, demikian juga ketika safar. Harusnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat dikosor. Au sifatiha au hayatiha, gugur kewajibannya atau gugur sifat-sifatnya atau gugur keadaannya. Ma huwa ma'ruf, sebagaimana yang sudah ma'ruf kita ketahui. Thumma idza nadhara al-'abdu ila al-a'malil muwaddafati 'ala al-'ibadi fil yawmi wal lailati al-mutanawwi'ati min fardin wa naflin wa salatin wa siyamin wa sadaqatin wa ghairiha. Kemudian apabila seorang meninjau kepada amalan-amalan yang ditugaskan kepada hamba-hambanya pada waktu sehari semalam yang bermacam-macam, baik yang fardu maupun yang sunnah, baik salat maupun puasa maupun sedekah maupun yang lainnya. wa arada an yaqtadi fiha bi akmalil khalqi wa imamihim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan dia berniat mencontoh dalam melaksanakan ibadah-ibadah tadi, mencontoh kepada siapa? Kepada makhluk yang paling sempurna, imam mereka yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ra'a dzalika ghairu syaqqin alaihi, maka dia akan melihat hal itu tidak berat. Wala mana'a lahu 'ala an masalihi dunyahu, dan ibadah tersebut bukan merupakan penghalang dari kemaslahatan-kemaslahatan dunianya. Dia bisa berdagang, masih bisa berdagang. Dia masih bisa mencari nafkah, masih bisa mencari ma'isyah tanpa harus ya, tanpa ibadahnya berhenti. Ibadahnya bisa dilakukan, mencari maslahat-maslahat dunianya bisa dilakukan tanpa meninggalkan kemaslahatan dunianya. Fal yatamakkanu ma'ahu min ada'il huquqi kulliha, bahkan bisa memungkinkan baginya untuk menunaikan hak-hak yang lainnya seluruhnya, baik hakullah wa haqqun nafs, hak dirinya, wa haqqul ahl, hak keluarganya, wal ashab, hak teman-temannya, wa haqqu kulli man lahu haqqun alal insani birifqin wa suhulatin, dan juga bisa menunaikan hak-hak semua orang yang memiliki hak darinya, alal insan, yang orang tersebut memiliki hak terhadap orang lain dengan rifq, birifqin wa suhulatin, dengan lembut dan mudah. Jadi mengamalkan ibadah-ibadah yang Allah wajibkan, kemudian mengikuti contoh nabinya sallallahu alaihi wasallam, maka ini akan mudah baginya untuk melakukannya dan bukan penghalang untuk mencari kemaslahatan-kemaslahatan dunianya. Wa amma man saddada ala nafsihi, adapun orang yang memberat-beratkan bagi dirinya dengan mengamalkan amalan yang tanpa dicontohkan oleh nabinya, walam falam yaktafi bima iktafa bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dia tidak merasa cukup dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah cukup. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah cukup dengan hal itu, dia masih belum merasa cukup. Sehingga dia masih membebani dirinya. Wala bima 'allamahu lil ummah wa arsadahum ilaihi. Tidak merasa cukup dengan apa yang Nabi ajarkan kepada umatnya. Tidak merasa cukup dengan yang Nabi bimbingkan kepada mereka umatnya. Bal ghala, bahkan melampaui batas. Au wa au ghala, dan berlebih-lebihan. Fil ibadat, di dalam peribadatan-peribadatan. Fa inna dina yaglibuhu, maka agama ini akan mengalahkannya. Misalkan orang sekarang masih muda, mewajibkan bagi dirinya melakukan perjalanan, berjalan kaki untuk ke suatu tempat. Kita kan sering lihat di jalan-jalan ada orang berjalan kaki dengan membawa tongkat untuk mencari apa? Mengatasnamakan agama untuk mencari kesaktian ataupun yang lainnya. Maka ini sangat jauh sekali dari ajaran agama Islam. Akan mengalahkannya. Dia sekarang bisa, nanti sebentar lagi dia akan meninggalkannya. Bosan, berhenti, kemudian sudah, dia akan meninggalkannya. Wa akhiru amrihi al-ajzu wal inqita'u. Dan akhir perkaranya dia akan lemah dan dia akan putus, berhenti, tidak melakukannya lagi. Walihada qala, karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala yushaddad dina ahadun illa ghalabahu. dan tidaklah seseorang memberat-beratkan dirinya yang dia tidak mampu, melainkan dia akan dikalahkan. Faman qawama hadha ad-din bi shiddatin wa ghuluwin walam yaqtasid ghalabahu ad-din. Barang siapa yang menegakkan agama ini dengan syiddah wa ghulu, dengan keras dan ghulu berlebihan, tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW, berlebihan dia, melebihi apa yang dicontohkan oleh Nabi. Misalkan tidak mau makan, dia mau puasa terus. Dia akan salat malam terus, tidak tidur. Dia tidak akan menikahi wanita, maka akan dikalahkan seperti ini. Tidak bisa. Ini akan menyelisihi kehidupannya sendiri. Suatu saat nanti dia tidak akan mampu untuk melakukannya. Walam yaqtasid ghalabahuddin, dan tidak sederhana, tidak melaksanakan agama ini dengan sikap sederhana. Sederhana di sini maksudnya adalah sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Tidak berlebihan, tidak melebihi yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Sederhana. Sederhana di atas sunnah itu lebih baik daripada banyak tapi di atas bid'ah. Ini akan mengalahkannya. Maka kebid'ahan itu biasanya tidak akan lama. Yang melakukannya sekarang ini, misalkan dia rajin di masjid, berzikir-zikir, pakai mik dan sebagainya. Cuma dia saja, yang lain tidak ada. Nanti suatu saat dia sudah enggak kuat, enggak ada penggantinya. Kemudian dia sudah tidak kuat, malas, berhenti, tidak melakukan amalan sama sekali. Wastahsara. Dan dia melelahkan. Waraja'al qahqara. Ini akan menyebabkan dia lelah dan mundur ke belakang. Wastahsara. Waraja al-qahqara, mundur ke belakang. Kalau tidak sederhana dan berlebihan. Gulu, dia berlebihan dalam dan tidak sederhana di atas sunnah. Walihada amara Rasulullah SAW bil qasd. Karena itu Nabi SAW memerintahkan al-qasd, iktisad, sederhana. Sederhana di atas sunnah. Menurut sunnah seperti ini sudah. Jangan berlebihan. Fahasa alaihi. Dan Nabi SAW menganjurkan untuk sederhana. Dalam hadis yang dibawakan ini, wal qasda qasda tablughu. Hendaknya berlaku sederhana sesuai dengan sunnah, maka tablughu akan sampai. Dia akan mendapatkannya. Dapatkan pahala yang besar mengikuti sunnah dan dia akan mampu melakukannya. Tsumma wasa sallallahu alaihi wasallam bit tasjid. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan agar at-tasjid, yaitu lurus, seimbang, wal muqarabah, dan saling mendekat. Wa taqwiyatin nufusi bil bisharati bil khairi, dan menguatkan jiwa dengan kabar yang baik, berita gembira yang baik. Wa adamil ya's, tidak putus asa. Jadi memberikan kabar gembira. At-tasjid ayyakula al-insanul qawlat sadid. At-tasjid yaitu seseorang mengucapkan ucapan yang benar. Al-qawlat sadid. Mengucapkan-ucapan qawl as-sadid. Ucapan yang benar. Wa ya'mal al-amal as-sadid. Dan mengamalkan amalan yang benar. Yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dengan pemahaman salaful ummah. Wa yasluka tariqar rasyid. Dan menempuh jalan yang terbimbing. Wa huwal isabatu fi aqwalihi wa af'alihi min kulli wajhin. Dan ada kesesuaian antara ucapan, perbuatan. Antara ucapan dan perbuatan. Dari segala sisinya. Dia mengucapkan ini, dia melakukannya. Fa'illam yudrik as-sadad. Jika seseorang belum menemukan ketepatan. Min kulli wajhin. Belum menemukan ketepatan antara ucapan dan perbuatannya. Dari segala sisinya, falyattaqillah. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mastata'a semampunya. Jadi ucapan harus benar, perbuatan harus benar. Dari segala sisinya. Harus tepat. Kalau belum bisa tepat, maka bertakwalah kepada Allah semampunya. Fal yuqaribil gharada. Dan berusaha mendekati. Kalau belum bisa tepat, berusaha mendekati yang sesuai sasaran. Fal yuqaribil gharada. Mendekati yang sesuai dengan tujuan. Waman lam yudrik as-shawab kullahu, barang siapa yang belum bisa mendapati kebenaran secara keseluruhan, falyaktafi bil muqarabah, maka cukup dengan mendekati. Ya, kalau kewajiban-kewajiban mesti harus wajib dilakukan. Namun apabila dia belum bisa mencapai yang tepat, maka cukup dengan mendekati, berusaha untuk mendekati yang tepat tadi. Wa man ajaza 'anil 'amali kullihi, barang siapa yang belum mampu untuk mengamalkan seluruhnya, falyamal minhu ma yastati'uhu, maka amalkan yang dia mampu. Salat malam, puasa sunnah, kemudian mencari nafkah, kemudian melaksanakan semua amalan-amalan. Kalau dia belum mampu semuanya, maka amalkan semampunya. Yang pentingnya saja, misalkan sholat witirnya saja 3 rakaat, puasa Senin Kamis saja misalkan, atau 3 hari saja dalam 1 bulan. Wa yu'khadhu min hadha aslun nafi'un dalla 'alaihi aidan qawluhu ta'ala wa fattaqullaha mastata'tum. Diambil dari ini, dari sini pokok yang bermanfaat, ya, pondasi yang bermanfaat, yang menunjukkan, yang ditunjukkan juga oleh firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Surat Adz-Dzaghabun ayat 16. Jadi dari dalil ayat dari dalil hadis ini, waqaribu, berusaha mendekat, saling mendekat, mendekat kepada yang hak, yang tepat, yang sesuai dengan bimbingan. Kita berusaha untuk benar, tapi mungkin saja kita tidak bisa tepat karena kemampuan kita belum bisa, maka berusaha untuk mendekati yang benar tadi. mungkin khusyuk dalam salat. Harus demikian, demikian. Kita belum bisa, tapi kita berusaha terus. Berusaha untuk mendekati kepada khusyuk yang sebenarnya. Bacaan-bacaan dalam salat, kita memahaminya, artinya kita pahami. Mungkin kita belum sampai ke situ. Barangkali artinya belum kita pahami semuanya. Ya, semampunya. Sambil berusaha untuk menuju ke arah itu, ke arah yang sempurna. Wa qaribu. Sesuai dengan ayat fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Dan juga sabda Nabi yang lainnya, idza amartukum bi amrin fa'tuminu mastata'tum. Jika aku perintahkan kepada kalian dengan suatu perintah, maka lakukanlah semampu kalian. Maksudnya bukan seenaknya kita, kemudian kita meninggalkan sebagian, melakukan sebagian, bukan. Tapi yang wajib harus kita lakukan. Kalau wajib, tidak bisa kita menghindar. Karena wajib. Seperti sholat lima waktu, tidak bisa kita tinggalkan. Puasa di bulan Ramadan, tidak bisa kita tinggalkan. Semampu kalian ini adalah faktu minhu mastata'tum, adalah perkara-perkara yang lain yang mendukung kepada yang wajib tadi. Mungkin yang sunah-sunahnya kita belum mampu, ya kita berusaha untuk mendekati yang sempurna. Wal masailul mabniyatu ala hadal asli la tanhasir. Permasalahan-permasalahan yang dibangun di atas fondasi ini tidak terhitung. Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku perintahkan kepada kalian dengan suatu perintah, maka lakukanlah, datangilah semampu kalian. Ini pokok yang agung ini tidak terhitung. Permasalahan-permasalahan seperti ini. Wa fi haditsin akhar, dalam hadis yang lain disebutkan yassiru. Buatlah kemudahan. Mudahkanlah. Yassiru. Wala tu'assiru, dan jangan membuat sulit. Yassiru, buatlah mudah. Wala tu'assiru, dan jangan membuat sulit. Wa basyiru wala tunafiru, beri kabar gembira dan jangan membuat lari. Hadis akhrajahul Bukhari. Summa khatam al-hadis biwasiyatin khafifatin ala nufus. Kemudian Nabi SAW mengakhiri hadis ini dengan wasiat yang ringkas, yang ringan bagi jiwa ini. Wahiyya fi ghayatil naf'i, yaitu merupakan suatu yang sangat terasa manfaatnya. Wa faqala, beliau bersabda, wasta'inu bil ghadwati wal rawhati wa shay'in min ad-duljah. Minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu di awal siang dan di akhir siang dan di satu waktu di awal permulaan malam. Wa shay'in min ad-duljah. Wa hadhil awqatu tsalatsa, tiga waktu ini, kama annaha sababul wahid liqat'il masafatil qaribah wal ba'idah fil asfaril hissiyah. Tiga waktu ini, di awal siang al-ghudwah, war rawhah di akhir siang, wa shay'in min ad-duljah, dan sebagian permulaan malam. Ini adalah sebab yang salah satu sebab untuk bisa memperpendek jarak yang jauh menjadi dekat dalam safar. Jarak yang dekat menjadi dekat, jarak yang jauh menjadi dekat dalam safar yang hissi, yang nyata. safar yang hissi. Apabila seseorang berangkat pagi di awal siang atau di akhir siang atau di sebagian permulaan malam, ini akan memperpendek jarak. Ma'arahatil musafir disertai dengan kelonggaran, kelegaan dalam bersafar, dalam melakukan perjalanan. Warahati rahilatihi disertai pula dengan kemudahan, rahah dalam tunggangannya, kendaraannya. Wa wusulihi birahatihi birahatin wa suhulatin, dan sampai dengan rahah pula, dengan mudah, dengan lega dan mudah. Fahiya sababul wahidu liqat'is safaril ukhrawi. Ini merupakan sebab, salah satu sebab untuk memutus safar akhirat. Kalau tadi safar hissi adalah safar duniawi, ini bisa memutus safar ukhrawi. Wasulukis siratil mustaqim, dan bisa menempuh jalan yang lurus. Wasairi ilallahi sairan jamilan, dan menempuh kepada Allah SWT jalan yang indah. Famata akhadha al-amilu nafsahu, kapan seseorang menggiring dirinya jiwanya untuk beramal. Wa syaghalaha bil khairi, dan menyibukkan dengan kebaikan-kebaikan. Wal a'mali shalihah, dan menyibukkan dengan amalan-amalan yang saleh. Al munasibati li waqtihi, yang sesuai dengan waktunya, yaitu awal naharihi di awal siangnya, wa akhir naharihi di akhir siangnya, wa syai'an min lailihi, dan sebagian dari waktu permulaan malamnya. Wa khususan akhir al-lail, dan lebih khusus lagi di akhir malam. Maka hasalalahu minal khair, maka dia akan memperoleh kebaikan. Wa minal baqiyati salihat akmalu haddin, dan amalan-amalan salihah yang lain pun akan sempurna bagiannya, akan mendapatkan bagian yang sempurna. Wa awfaru nasibin, dan akan mendapatkan bagian yang berlimpah. Wa nala sa'adata wal fawza wal falah, dan memperoleh kebahagiaan, keberuntungan, dan kesuksesan. Wa tamma lahun najah, dan sempurna keberhasilannya. Fi rahatin wa tumaninatin, di dalam ketenangan dan tumaninah, tenang, rahah, lega gitu. Ma'ahusuli maqasidihi dunyawiyah, disertai dengan memperoleh tujuan-tujuan dunyawiyah. Wa agradihi nafsiyah, dan tujuan-tujuan dirinya. Jadi tujuan-tujuan ukhrawi, memperoleh juga tujuan-tujuan duniawi, dan juga tujuan-tujuan dirinya. Wa hadha min akbaril adillah ala rahmatillahi bi'ibadihi, dan ini merupakan dalil yang sebesar-besar dalil yang merupakan menunjukkan rahmahnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Bihadad din, terhadap agama ini. Alladhi huwa madatus sa'adatil abadiyah, yang ini merupakan inti kebahagiaan yang abadi. Idna sabahu li'ibadihi, ketika Allah Subhanahu wa taala membentangkannya kepada hamba-hambanya. Wa awdahahu ala alsinati rusulihi, dan menjelaskannya melalui lisan rasul-rasulnya. Wa ja'alahu muyassaran musahhalan, dan membuatnya mudah dan gampang. Wa a'ana 'alaihi min kulli wajhin, dan memberikan pertolongan dari segala sisinya. Wa latafa bil 'amilin, dan lembut, lemah lembut, ya, bisa diamalkan oleh orang yang mengamalkannya. Wa hafidhahum minal qawati'i wal 'awa'iqi, dan menjaga mereka dari rintangan-rintangan dan halangan-halangan. yakni penjelasan tadi tentang waktu-waktu yang disebutkan dalam hadis ini. Bisa makna hissi nyata maupun makna yang maknawi. Wasta'inu bil ghudwati war rohati wa syai'in minad dulja. Minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala di awal siang, di penghujung siang, dan sedikit dari permulaan malam. Ad-dulja. Safar di waktu-waktu tersebut akan semakin mudah, semakin cepat. Demikian juga safar yang maknawi, safar menuju kepada akhirat akan semakin mudah. Fa'alimtu bihadha annahu yu'khadhu min hadzal hadis, min hadzal haditsil 'adzim iddatu qawaid. Maka aku ketahui, kata beliau, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, dengan ini, diambil dari hadis ini, yang agung ini, beberapa kaidah-kaidah. Yang pertama, at-taisiru syamilu li syari'ati ala wajhil umum. Agama ini, kemudahan yang menyeluruh bagi syariat agama ini. Secara umum, seluruhnya umum, syariat agama ini mudah semuanya, tidak ada yang sulit. Ini kaidah yang pertama. Kemudahan yang menyeluruh bagi agama ini, bagi syariat agama ini secara umum. Tidak ada yang sulit. Coba kalau agama lain tidak boleh menikah, sulit. Agama lain ada yang seperti itu. Bagi pastor tidak boleh menikah. Ada syariat seperti itu bagi mereka, akhirnya mereka tidak mampu melakukan perkara-perkara yang dilarang, melakukan perzinahan dan sebagainya. Agama Islam ini sangat mudah. Kemudian kaidah yang kedua, al-masyaqqatu tajlibu taysir waqta husuliha. Perkara yang berat itu akan mendatangkan kemudahan. Al-masyaqqatu tajlibu taysir. Perkara yang berat akan mendatangkan kemudahan ketika waktu mendapatkannya. Jadi akan datang kemudahan. Sesuatu yang berat itu ujian-ujian, nanti akan datang kemudahan. Innama al-usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi akan ada kemudahan-kemudahan setelah kesulitan-kesulitan. Kemudian kaidah yang ketiga, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku perintahkan dengan suatu perintah, maka lakukanlah semampu kalian. Kemudian kaidah yang keempat, tansyitu ahlil a'mal. Membangkitkan ahlil a'mal, orang-orang yang beramal. Membangkitkan orang-orang yang beramal untuk beramal. Wa tabsyiruhum bil khairi. Dan memberikan kabar gembira kepada mereka dengan kebaikan. Mereka akan memperoleh pahala demikian-demikian. Mereka akan memperoleh balasan surga ini, surga itu. Bagi orang yang berpuasa akan dipanggil dari pintu Ar-Rayyan. Dan yang lain-lainnya. wa thawabil murattabi 'alal a'mal, dan akan mendapatkan pahala sebagai akibat dari amalan tadi, amalan-amalan yang saleh. Kemudian kaidah yang kelima, al-wasiyatul jami'atu fi kaifiyati sayri was-suluki ila Allah allati tughni an kulli syai'in wa la yughni anha syai'un. Wasiat yang menyeluruh, yang lengkap, ya, wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lengkap dalam tata cara melakukan perjalanan, kaifiyati sayr wassuluk, dalam bagaimana tata cara melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Allati tughni an kulli syai'in, yang mencukupi dari segala sesuatu. Wala tughni anha syai'un, dan tidak perlu ditambahi lagi dengan sesuatu yang lain. Jadi wasiat Nabi SAW yang lengkap ini merupakan tata cara untuk menempuh hidup menuju Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Agama ini mudah. Agama ini mudah. Dan tidak ada seorang pun yang memberat-beratkan dirinya, yang dia tidak mampu, maka dia akan dikalahkan. Nah, ini merupakan kaifiyah, tata cara dalam beragama, yaitu dengan sederhana saja, yang sesuai dengan sunnah saja. Sederhana dalam sunnah. Tidak perlu ditambah dengan yang lain yang tidak sesuai dengan sunnah. Wassalawatullah wassalamuhu ala man utiya jawami'ul kalim wa nafi'ahu wa nawafi'aha. Semoga salat dan salam atas Nabi yang telah diberi jawami'ul kalim oleh Allah Subhanahu wa taala, wa nawafi'aha, dan manfaat, diberikan manfaat-manfaat dari ucapannya tadi. Nah, jadi intinya agama Islam ini adalah agama yang mudah. Agama yang mudah. Tinggal mencontoh apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan bisa melakukannya. Yang wajib tentu harus kita lakukan. Kemudian yang sunnah-sunnah disesuaikan dengan kemampuan. Masuk kepada hadis berikutnya. Haqqul muslim alal muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, haqqul muslim alal muslim sittun. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Qila, dikatakan, wa ma hunna ya Rasulullah, apa 6 itu wahai Rasulullah? Jadi biasa Rasulullah SAW sebelum menyampaikan hadis, beliau bertanya dulu agar semakin penasaran, apa? Atau menyampaikan dulu, mengungkapkan dulu, belum menyebutkan hak muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Nah, belum menyebut 6 itu apa. Para sahabat sudah ingin mengetahui yang 6 itu. Maka sahabat bertanya, mahunna ya Rasulullah, apa yang 6 itu wahai Rasulullah? Qala idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau menjumpai seorang muslim, maka ucapkan salam kepadanya. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila seorang muslim mengundangmu, maka penuhi undangannya. Wa idza stansahaka fansah lahu. Apabila seorang muslim meminta nasihat kepadamu, maka nasihati dia. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa idza atasa fahamidallaha fashammithu. Apabila bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka fashammithu, ucapkan yarhamukallah. Wa idza marida fa'udhu. Kemudian yang kelima, apabila sakit maka tengoklah, jenguklah. Wa idza mata fatba'hu. Apabila meninggal maka antarkanlah jenazahnya. Ikuti jenazahnya. Rawahu Muslim. Naam. Hadhil huququs sittatu man qama biha fi haqqil muslimin kana qiyamuhu bi ghairiha aula. Ini hak-hak yang enam ini yang disebutkan tadi. Orang yang melaksanakan hak-hak muslimin ini, apabila dia juga melaksanakan hak-hak yang lain yang selain yang enam ini, maka aula, maka lebih utama. Wa hasala lahu ada'u hadhil wajibat. Dan berarti dia telah menunaikan kewajiban-kewajiban ini. Wal huquqil lati fiha al khairul katsiru. Dan berarti dia telah melaksanakan hak-hak ini yang di situ ada kebaikan yang banyak. Wal ajrul adimu, dan pahala yang besar. Minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hak-hak muslim itu bukan hanya terbatas 6. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut 6, ini bukan batasan. Dan disesuaikan dengan siapa yang diajak bicara. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut di hadis yang lain, hakul muslim alal muslim khamsun, 6 ayat 5. Jadi bukan batasan. Al-ula, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau berjumpa dengan seorang muslim maka ucapkan salam kepadanya. Fa inna salam sababu limahabbatin, sababun lil mahabbati allati tujibul iman. Sesungguhnya ucapan salam ini akan menjadi penyebab saling mencintai. Akan menyebabkan seseorang dengan orang lainnya, seseorang dengan muslim yang lainnya akan tumbuh saling mencintai. Allati tujibul iman, yang akan mengakibatkan iman, semakin beriman. Karena saling mencintai akan semakin mengokohkan keimanan. Allati yujibu dukhulal jannah, yang akan mengakibatkan masuk ke dalam surga. Imannya semakin kuat karena saling mencintai, imannya semakin kuat. Imannya semakin kuat akan masuk ke dalam surga. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadih. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan demi jiwaku yang berada di tangannya. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Tidaklah kalian masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan tidaklah kalian beriman sampai kalian saling mencintai. Afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang apabila kalian melakukannya maka kalian akan saling mencintai. Afsus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Jadi salam, menyebarkan salam akan menyebabkan saling mencintai. Kalau saling mencintai antara sesama muslim maka akan mengokohkan keimanan. Apabila iman kuat akan menyebabkan masuk ke dalam surga. Hadis tadi akhrajahu Muslim dalam Kitabul Iman. Hadis tadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wassalamu min mahasinil Islam. Ucapan salam itu merupakan keindahan kebaikan agama Islam ini. Fa inna kulla wahidin minal mutalaqiyain yad'u lil akhar bis salamah minas surur. Karena sesungguhnya semua, setiap orang yang berjumpa, satu orang dengan orang yang lainnya berjumpa, itu mengucapkan doa, mendoakan yang lainnya, mendoakan orang yang lain yang kita jumpai tadi dengan doa keselamatan. Assalamualaikum. Semoga keselamatan, kesejahteraan atas kalian. Minasyurur, dari kejelekan-kejelekan, dari kejahatan-kejahatan. Selamat dari kejelekan, selamat dari kejahatan. Kejahatan dirinya maupun kejahatan setan. Selamat. Kita doakan seperti itu. Assalamualaikum. Dia pun menjawab waalaikumsalam. Wa birrahmati wal barakati. Mendoakan untuk mendapatkan rahmah, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala dan barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al jalibati likulli khairin, yang akan mendatangkan semua kebaikan. Wa yutfi'u dhalika minal basasati wal alfadhil tahiyyatil munasibati ma yujibu ta'aluf wal mahabbah. Doa, mendoakan satu sama lain, saling mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian diikuti dengan wajah yang ceria dan juga lafaz-lafaz yang penghormatan, tahiyyah yang sesuai, mengucapkan ucapan yang baik, yang menumbuhkan at-ta'aluf, menumbuhkan saling mencintai, saling menyayangi, wal mahabbah, dan saling mencintai. Wa yuzilul wahsyah, menghilangkan al-wahsyah, liar, keasingan, menghilangkan asing antara satu sama lain. Tidak kenal, tidak saling kenal itu dihilangkan dengan adanya salam, ucapan salam, kemudian disertai dengan ucapan-ucapan yang baik, lafaz-lafaz yang baik, yang merupakan penghormatan. Wat taqatu, menghilangkan kres, taqatu, antara satu dengan yang lainnya. Silang pendapat, silang pemikiran, ini akan dihilangkan. Tidak kasih sayang, ini akan dihilangkan dengan adanya salam. Wassalamu haqqun lil muslim. Wassalamu haqqun lil muslim. Salam itu hak bagi seorang muslim. Wa 'alal muslim 'alaihi raddut tahiyyati bimithliha. Dan bagi seorang muslim yang diucapkan salam kepadanya, dia wajib untuk menjawabnya. Bimithliha, yang semisalnya. Au ahsana minha, atau yang lebih baik darinya. Wa khairun nasi man bada'ahum bisalam, dan sebaik-baik manusia adalah yang memulai mengucapkan salam. Memulai mengucapkan salam. Ini sudah sering kita dengar tentang assalam. Tinggal prakteknya yang perlu kita terus-menerus lakukan, praktekkan. Ucapkan salam dengan wajah yang ceria, seri-seri, dan mengucapkan ucapan yang baik tanpa menyinggung perasaannya. Memberikan kabar yang baik, yang gembira, akan menyebabkan kasih sayang. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Masih hadis ini, haqqul muslim alal muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.